بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله pada kesempatan subuh hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, mengerjakan fardu subuh, salat subuh yang fardu, alhamdulillah secara berjamaah. Pada kesempatan subuh kali ini sedikit kita akan duduk sebentar, bersimpuh, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keterangan-keterangan para ulama yang bisa menyirami rohani kita untuk menguatkan iman dan takwa kita. Duduk untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk mengkaji bimbingan Islam, agama Islam yang kita perlu selama ini. Sebuah amal yang sangat mulia, yang di zaman sekarang ini banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Alhamdulillah taufiqihi wa hidayatih, Allah Jalla wa'ala memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Untuk subuh kali ini kita akan sedikit merenung, mencermati, menghayati, menjelaskan sebuah hadis yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya. Hadis yang penting berkaitan dengan masa depan kita di padang mahsyar nanti, di yaumul qiyamah nanti. Tema yang kita angkat ialah naungan yang tidak diberikan kepada semua orang. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh pihak. Tujuh di sini bukan tujuh orang, bukan ashas, tetapi tujuh jenis orang. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, ha'ula'is sab'ah laisu ashasan balhum ajnas. Sehingga dikatakan sab'atu asnaf. Tujuh ini bukan tujuh person, tujuh orang, tapi tujuh jenis. Sehingga dimaknakan sab'atu asnaf, tujuh tipe jenis orang, tujuh pihak. Allah Jalla wa'ala menaungi mereka di hari kiamat nanti pada hari, pada naungannya, pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Jalla wa'ala. Ini sebuah kondisi yang sangat-sangat mencekam, yang sangat menakutkan terjadi di Arasatul Qiyamah, Padang Mahsyar. Ini jauh sebelum orang-orang masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ikhwan fillah jazakumullah, termasuk akidah Islam yang wajib kita yakini. Nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, Allah Jalla wa'ala mendekatkan matahari ini. Namanya dunuwu syamsi. Matahari akan mendekat, disebutkan dalam hadis, qadra mil, seukuran satu mil. Ada yang memaknakan satu mil, satu stick kecil yang untuk dipakai bercelak dan semisalnya, namanya mil mikhalah, sehingga sangat dekat sekali, persis di atas kepala orang-orang ketika itu. Tentunya sangat panas. Ada pun memaknakan milul masafah, jarak satu mil. Satu mil itu hanya satu kilo sekian, 1,3, 1,6 kilometer di atasnya kita. Artinya sangat-sangat dekat sekali. Itu kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat menakutkan, dikarenakan orang-orang yang ada di pada mahsyar akan mengalami panas yang amat sangat, berkeringat yang amat sangat. Masing-masing orang berkeringat dengan kadar dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin berat dosanya, semakin fatal dosanya, maka semakin tenggelam dengan keringatnya. Ada yang menenggelamkan sampai mata kakinya, sampai betisnya, sampai lututnya, sampai pahanya, sampai pusarnya, sampai dadanya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Masing-masing orang. Kalau dengan bahasa yang lainnya, masing-masing orang merasakan atau dihindarkan dari panasnya matahari tergantung amal solehnya, amal kebajikannya. Semakin banyak kesolehannya, semakin banyak amal kebajikannya, semakin dia bertakwa, semakin dia di atas ilmu, amal di atas sunnah, maka semakin sedikit keringatnya. Di antara mereka pada masa itu, ada pihak-pihak yang Allah kasih naungan untuk mereka. Ini yang disebutkan dalam hadis. Naungan yang tidak diperuntukkan bagi semua orang. Hanya sebagian pihak saja yang mendapatkan naungan ketika itu. Dan spesial, Allah mengatakan, Rasul mengatakan, yudhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillih. Kata Rasulullah SAW, Allah Jalla wa'ala yang menaungi mereka. Bukan makhluk, tapi Allah Jalla wa'ala yang memberi naungan kepada mereka. Ini menggambarkan fadilah mereka, keutamaan mereka, manzilah martabat mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Dikasih keistimewaan, kekhususan dalam bentuk naungan. Tempat yang teduh dari matahari. Dikatakan yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan, melainkan naungan Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam riwayat yang lain dan Nasa'i dengan lafaz yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyih. Allah Jalla wa'ala menaungi mereka pada naungan arsy-Nya. Naungan arsy-Nya, arsy-Nya Allah Jalla wa'ala. Tempat Allah beristiwa, arsy Allah beristiwa di atasnya, maha tinggi di atasnya. Arsy ini sangat besar, sangat berat. Makhluk yang paling besar, yang paling berat. Maka di bawah naungan arsy itulah orang-orang ini merasakan keteduhan, mendapatkan naungan, tidak berkeringat sama sekali. Ini sekali lagi menandakan orang-orang yang sangat mulia, orang-orang yang sangat tinggi martabat dan tingkatannya dalam Islam. Alhamdulillah, ini bukan person, tetapi jenis orang. Sehingga masing-masing kita kaum muslimin bisa punya peluang untuk berusaha sekuat tenaga menjadi orang-orang yang memiliki kriteria yang disebutkan dalam hadis ini. Ada 7. Kata para ulama, 7 ini bukan pembatasan. 7 ini yang disebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain disebutkan lebih dari 7. Lebih dari 10 bahkan ya ikhwan. Bahkan mungkin lebih dari 15. Ketika kalau mau disebutkan semua riwayat-riwayatnya lengkap dengan orang-orangnya. Tapi yang kita bahas yang disebutkan dalam hadis ini. 7 pihak. 7 jenis orang. 7. Bisa jadi satu orang memiliki 7 sifat di atas, atau kurang, atau cuma 1. 1 saja sudah mendapatkan keutamaan ini. Apalagi dia memiliki 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria yang disebutkan dalam hadis, maka terlebih-lebih lagi min babi aula mendapatkan naungan arsy Allah Jalla wa'ala di qiyamah nanti. Disebutkan untuk masing-masing kita evaluasi dan berjuang masuk dalam 7 golongan ini. Yang pertama kata beliau SAW, imamun adil. Imam, pemimpin, penguasa yang adil. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah warajulun dzakarallaha tabaraka wa ta'ala fi khala'in fafadat 'ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika dia sendirian, lalu berlinang kedua air matanya. Dia menangis ingat Allah, dia menangis ingat hukuman Allah, azabnya Allah. Yang keempat, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid atau fil masjid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang kelima, warajulani tahabba fillah. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul di atas ketaatan kepada Allah. Berpisah juga karena Allah. Dan yang keenam, warajulun da'adhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha. Faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan tahta, yang memiliki rupa yang cantik menawan, untuk berhubungan dengannya. Yang ngajak perempuannya, enggak sembarang wanita, cantik jelita, enggak sembarang cantik jelita, dzatu mansibin, sosok yang punya kuasa, pejabat, ya, orang yang punya pengaruh, kaya raya. Tapi orang itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dia lari, dia tinggalkan perempuan itu dikarenakan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal, secara kesempatan, ini kesempatan emas bagi dia. Yang ngajak perempuannya, enggak sembarang perempuan, yang punya kuasa, yang punya tahta, punya kedudukan, punya pengaruh. Cantik lagi. Jadi enggak ada yang menghalangi, enggak ada yang macam-macam sama dia. Tapi dia takut kepada Allah. Qala inni akhafullah. Dan yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu wa fi lafdhin ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia samarkan, dia sembunyikan sedekah itu hingga tangan kirinya tidak tahu apa ini infakan tangan kanannya. Intaha. Ini 7 pihak. Sekali lagi disebutkan di awal, sebagai seorang muslim dan muslimah, muslim, bisa mendapatkan semuanya, atau sebagian besarnya, minimal salah satunya. Tayib, dari amal ini ada yang khusus untuk laki-laki. Ada pula yang umum untuk laki dan wanita. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjabarkan riwayat ini, barakallahu fikum. supaya lebih memahami makna hadis, saya ambilkan dari syarah Sahih Bukhari karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, imamun adil, sosok penguasa yang adil. Beliau mengatakan adil fi syar'illah la yahkumu ghairahu wa la yantahiju siwah, adil fi ibadillah. Ada dua maknanya. Yang pertama, dia adil terkait dengan bimbingan syariah. Dia tidak berhukum dengan selain hukum syariah. Tidak bermanhaj dengan selain itu. Sehingga dia menghukumi masyarakatnya, rakyatnya dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Dengan hukum syara'. Adilun fi ibadillah, juga adil terkait dengan hamba-hamba Allah, terkait dengan rakyatnya. Penguasa yang adil di tengah-tengah masyarakat dan rakyatnya. Penguasa adil dalam menghukumi rakyat. Dia tidak basa-basi dengan siapapun, baik kerabatnya atau orang yang punya kedudukan, yang punya kemuliaan, ataupun rakyat biasa. Semuanya disikapi dengan adil. Dalam menghukumi, memutuskan perkara, juga penguasa yang betul-betul sangat memperhatikan kondisi rakyatnya. Sehingga dikatakan adil terkait dengan hajat masyarakatnya. Ini yang pertama. Dan disebutkan yang paling pertama. Ini menunjukkan pahala yang sangat besar bagi sosok penguasa yang saleh, yang bertakwa. Sosok penguasa yang betul-betul berhukum dengan hukum syara'. Penguasa yang adil dalam memutuskan masyarakatnya. Penguasa yang adil terkait dengan hajat masyarakatnya. Termasuk yang mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala. Nomor satu berarti paling utama dari semua jenis yang disebutkan dalam hadis ini. Dari tujuh pihak tadi yang paling afdal, yang paling utama, imamun adil. Dikarenakan bukan semata-mata untuk pribadi sang penguasa, tapi kemanfaatannya berguna untuk masyarakat dan bangsa. Al-bilad wal-ibad. Yang mendapatkan kemanfaatannya negerinya, bangsanya, juga masyarakatnya. Bahkan ad-dawab, hewan-hewan ternak, mendapatkan kemanfaatan dari sosok penguasa yang adil ini. Menggunakan bahasa adil, ya, bahasa adil itu berkaitan dengan perkara-perkara kepemimpinannya, perkara-perkara hak masyarakatnya. Meskipun kita maknakan yang soleh, yang bertakwa, yang baik, tapi yang menjadi patokan al-adil dalam urusan kepemimpinan, yang dituntut adalah keadilan. Dengan keadilan tatimul umur wa tastaqim, semua urusan akan sempurna, akan istiqamah, akan menjadi baik. Bahkan dalam pandangan siasa syar'iyah namanya, dalam pandangan syariat politik Islam, sebuah bangsa, sebuah negara akan makmur, akan damai, akan maju ketika penguasanya adil, meskipun penguasa itu non-muslim. Ya, perkara al-adl tidak memandang agamanya. Apalagi kalau penguasanya itu muslim, wasaleh, bertakwa, adil lagi. Maka ini pahalanya. Bukan semata-mata untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk masyarakatnya, tapi juga untuk pribadinya. Mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala. Kalau yang non-muslim yang mendapat kemanfaat, masyarakatnya, rakyatnya, bangsanya, negaranya, tapi dirinya enggak dapat. Dikarenakan dia non-muslim. Kalau non-muslim enggak dimasukkan dalam hadis ini. Ini hadis hanya untuk penguasa-penguasa muslim yang adil. Lebih bagus yang mana? Penguasa muslim pengkhianat, penguasa muslim yang tidak adil, ya, ataukah non-muslim yang adil? Apa jawabannya? Apa jawabannya kata para ulama? Yang kedua, kalau berkaitan dengan urusan masyarakat, rakyat, kebangsaan, kenegaraan, yang dicari yang adil, meskipun dia non-muslim, bangsanya akan makmur, akan maju, akan jaya. Tapi kalau berkaitan dengan mana yang lebih afdal, muslim fasik ataukah non-muslim yang adil, jawabannya ya muslim ya, enggak mungkin keislaman dibandingkan dengan yang lain. Kalau terkait dengan person orangnya, kalau terkait dengan kaitan dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya, dengan bangsa dan negaranya, yang dicari penguasa yang adil. Yang dari hadis ini, orangnya soleh, bertakwa, berhukum dengan syarak, adil lagi. Besar keutamanya, barakallahu fikum. Maka yang diharapkan dari semua penguasa-penguasa kita adalah jadilah penguasa yang baik, penguasa yang adil, penguasa yang betul-betul menegakkan keadilan dalam kekuasaannya, pemerintahannya, akan menjadi maslahat besar bagi negaranya, bagi bangsanya, bagi rakyatnya. Selain itu, tidak mendapatkan fadilah ini. Yang kedua, wasyabun nasafi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa yang disebutkan adalah pemuda? Apakah berarti yang sudah tua enggak masuk? Yang repot ini. Yang sepo-sepo ini sudah banyak bukan pemuda lagi nih. Yang pemuda 1, 2, 3 enggak banyak ya. Ini yang hadir kebanyakan kepala 4 semua kan? Sejak kepala 4 semua ini kan? Kode 4 ya? Bukan 3,5 belum. Nah ya, loh, apakah yang bukan pemuda enggak masuk? Jawabannya masuk. Tetapi yang dibahas sekarang adalah masa muda Anda dahulu. Sosok pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Disebut pemuda dikarenakan masa itu adalah masa-masa yang sangat menentukan. Masa muda, masa kekuatan seseorang. Namanya di puncak kekuatannya, fisiknya, kemajuan pikirannya, pergerakan-pergerakan aktivitasnya, ide-idenya, dan segala macamnya. Ya, aktivitas, kreativitas, dan yang lain-lainnya. Namun di saat yang sama ini usia-usia penuh dengan cobaan, dengan godaan. Apalagi di awal-awal tumbuh kembangnya, masa-masa labil. Fitnahnya besar, godaannya besar. Terkait dengan syahwat, ini di puncak syahwatnya. Terkait dengan keinginan, di puncak kemauannya. Tergantung larinya kemana. Rata-rata para pemuda, mohon maaf, tidak sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dikarenakan masa mudanya, masih kepingin bermain-main, masih kepingin huru-hara, masih kepingin hal yang semacam itu, barakallahu fikum. Belum lagi kondisi masyarakat di zaman sekarang ini, kondisi zaman, teknologi, lingkungan, persahabatan, dan yang lain-lainnya. Jujur saja, kita membahasakan tidak mendukung para pemuda untuk ini. Gimana? Mana ya? Maka dikatakan pemuda yang tumbuh kembangnya itu dalam ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dirawat, tumbuh kembang di tengah-tengah keluarga yang saleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah. Anak muda di masya Allah, dari mulai masa kecilnya, masa mudanya, masa belianya, terbiasa dengan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, sampai dia menua, sampai dia mati di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu di zaman sekarang luar biasa. Alhamdulillah banyak pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda muslimin yang sudah banyak mulai sadar pentingnya menata kembali langkah mereka, hidup mereka, menjadi pemuda-pemuda yang mengerjakan perkara yang positif untuk duniawiyah mereka dan juga untuk agama dan ukhrawiyah mereka. Sehingga besar pahalanya. Dikarenakan dia berjuang dengan masa mudanya, berjuang dengan kondisi sekitarnya untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Jujur ya, persentasenya lebih sedikit daripada yang selain ini. Pemuda-pemuda yang salihin, yang muttaqin, yang di atas ilmu, di atas sunnah, istiqamah di atasnya, itu sangat sedikit sekali persentasenya. Gimana kan? Godaannya banyak loh ini. Nah, digoda dengan syahwat, kemaksiatan, kemungkaran, bahkan duniawi yang melalaikan. Yang terpelanting banyak pemuda-pemuda syahwat. Yang punya semangat keagamaan diuji lagi. Ini keagamaannya model apa bentuknya? Banyak pemuda yang punya semangat yang sangat tinggi, salah jalan, salah jalur. Gimana? Semangat beragama, kenapa pemahaman terorisme, radikalisme, ekstremisme? Bukan pemuda yang di atas sunnah. Padahal punya semangat keagamaan yang sangat kuat, salah arah. Jadi cari seorang pemuda yang di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah. Maka berjuanglah wahai para pemuda, dikarenakan masa muda menentukan masa tuanya. Nah gitu ya. Belum tentu, enggak semuanya ya Pak. Ada yang baru mengenal ilmu, mengenal sunnah, diberi taufik, sudah menjelang usai masa mudanya. Enggak ada yang terlambat. Enggak ada yang terlambat. Tapi yang mendapatkan keutamaan besar seperti ini, dari mulai masa belianya, masa mudanya, tumbuh kembangnya, di atas ketaatan kepada Allah. Kalau kitanya enggak masuk, ya paling enggak anak kita. Anak kita kalau kadar Allah enggak masuk, berjuang untuk cucunya kita. Al-Muhim, berjuang sekuat tenaga kita atau anggota keluarga kita masuk dalam pembahasan ini. Yang ketiga, sosok yang berzikir kepada Allah dalam kondisi dia sendirian berkhulwat, lalu menetes kedua air matanya. Kata-kata khalian ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dua makna. Yang pertama khuluul badan. Tayib, sendirian secara fisik, enggak ada orang lain di sekitarnya. Dikala sendirian, dikala dia berkhulwat, enggak ada orang lain, dia justru takut kepada Allah, ingat kepada Allah, menangis karena itu. Ini menunjukkan orangnya bagus, orangnya saleh, orangnya bersih. Laki, perempuan bisa. Jadi yang pemuda juga laki, perempuan bisa. Ada pun yang pertama penguasa yang adil hanya kaum laki-laki saja. Yang kedua dimaknakan dengan khulul fikr. Mengosongkan pikiran. Artinya dia berzikir kepada Allah, ingat Allah dengan fokus. Betul-betul fokus ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, tidak tercampuri atau bercabang dengan berbagai macam fikra-fikra yang lain. Barakallahu fikum. Dan biasanya yang bisa menangis ketika dia betul-betul fokus pada pikirannya. Jadi zikirnya fokus, doanya fokus, tadaburnya fokus, introspeksinya fokus. Itu yang bisa saya bertingkat, bergetar hatinya, berurai air matanya. Lebih-lebih lagi ketika digabungkan dengan khuluul badan. Dia sendirian, ada yang lihat. Dia lebih fokus. Barakallahu fikum. Ini menggambarkan sosok laki-laki yang soleh, perempuan yang salihah, yang bertakwa. Ingat Allah selalu, ingat azabnya Allah, hukum Allah Jalla wa'ala, menangis karena itu. Dia menangisi dosanya, lebih tinggi lagi menangisi kekurangan dia dalam beramal. Lebih tinggi lagi menangisi kenapa amalnya sedikit. Lebih tinggi lagi kenapa amal yang dikerjakan kok kurang afdal. Ini bertingkat-tingkat tadaburnya barakallahu fikum. Di sini ada fadilah zikir kepada Allah. Ada fadilah menangis karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kata-kata zikrullah, ingat Allah, bisa dengan lafad-lafad zikir. Zikir-zikir yang syar'iyah. Baik zikir-zikir tertentu, di tempat tertentu yang disyariatkan, waktu tertentu yang disyariatkan, atau zikir yang mutlak. Dia sedang ingat kepada Allah secara mutlak. Termasuk zikrullah, membaca Al-Quranul Karim. Ketika tilawatul Quran, dia tadabur, dia menghayati, fokus apa yang dibaca, memahami apa yang dia baca, dia menangis ketika itu. Ini semua adalah zikrullah. Termasuk zikrullah adalah terkait dengan tafaqquh fiddin sekarang ini. Mengkaji ayat, mengkaji hadis, taklim, mengkaji ilmu. Dia tersentuh dengan ayat yang dibacakan, hadis yang disampaikan, tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-una, masyaikhuna, terkait dengan ilmu-ilmu yang disampaikan. Dia menangis. Barakallahu fikum. Ini semuanya dimasukkan dalam kategori ini. Laki perempuan bisa. Yang berikutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Sosok yang hatinya bergantung dengan masjid. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada kemungkinan, ada makna pertama, masjid maknanya ialah maudhi'us sujud. Tempat sujud. Yakni masjid, masjid yang ma'ruf, masjid, musholla, surau. Makna kedua al-masajid dimanakan dengan sujud. Sujud. Hatinya terikat dengan sujud. Ay as-salawat. sholat, sholat. Sehingga orang yang betul-betul hatinya terikat dengan sholatnya, fokus dengan sholatnya, ditunaikan ibadah sholatnya, diutamakan sholatnya, tepat waktunya, berjamaah bagi yang laki-laki, hati dia terpaut dengan itu. Tidak nyaman, tidak tenang kalau belum sholat. Bagaimanapun kesibukan dia, bagaimana aktivitas dia, tetap menomorsatukan sholatnya. Ini dengan mana sujud. Kalau masjid, tempat sholatnya. Dan ini berkaitan barakallahu fikum hadza wa hadza, berkaitan dengan dua-duanya. Barakallahu fikum, sehingga hatinya selalu terpatri dengan ibadahnya, dengan sholatnya terutama, dengan masjid. Hakadha. Barakallahu fikum. Ini sosok yang soleh, yang bertakwa. Orang yang mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, ketika datang waktunya sholat, dia akan menomorsatukan sholat. Barakallahu fikum. Apalagi dikerjakan di masjid. Tapi tidak harus, tergantung keadaan dia ketika itu. Barakallahu fikum. Dan termasuk kemudahan Islam, barakallahu fikum, semua tempat yang ada di muka bumi ini bisa untuk sebagai tempat sholat, kecuali tempat yang kotor, hamamat, kuburan. Selebihnya bisa dipakai untuk sholat. Orangnya perhatian dengan ibadahnya, dia kan perhatian dengan sholatnya. Dia sebagai seorang petani misalkan, jauh sawahnya dari pemukiman, mungkin baju dia enggak pas untuk sholat. Kalau pulang memakan waktu, dia siapkan baju bersih, mengerjakan di tempat dia bertani, dibikin sorok kecil, gubuk kecil untuk ibadah dia. Begitu masuk waktu sholat, dihentikan, dia bersih-bersih diri, sholat di situ, bermunajat kepada Allah di situ. Nah gitu ya. Atau misalkan dia ladangnya di gunung-gunung sana. Di gunung apa ini? Ladang apa ini? Kentang di gunung, ya. Kol-kol, kubis di gunung. Apa lagi yang di gunung? Kopi di gunung. Teh. Ya tempatnya jauh-jauh. Orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, akan mengerjakan ibadah sholatnya di tempat dia ada di situ. Gak mau tinggalkan ya kan. Atau sibuk dengan apapun itu. Entah dia punya pergudangan, dia punya pabrik, punya apa begitu. Ada tempat untuk ibadah di situ. Jadi kantor, ada tempat untuk ibadah di situ. Begitu selesai, begitu masuk waktu sholat, dia langsung mengerjakan ibadah sholat. Karena hatinya terpatri, terikat dengan tempat sujudnya, dengan sholatnya. Ini orang yang soleh. Hatta dia musafir, berhenti di masjid, berhenti pom bensin, berhenti dimanapun. Bahkan mungkin dia sedang di padang pasir misalkan, di tempat-tempat yang padang pasir, berhenti. Langsung dia gelar tikar atau sujadah sholat. Atau langsung di atas pasir mengerjakan sholatnya. Tanda wafat. Ini orang soleh. Dan itu alhamdulillah cukup banyak tengah-tengah kaum muslimin. Ya, dan perhatikan di orang di luar sana, sholatnya di padang pasir, menghadap ke arah mobilnya. Ya, jamaah dua orang, tiga orang, empat orang. Tetap enggak lupa dengan ibadah dia. Wagara di semua tempat yang ada di permukaan bumi ini, jadilah sosok seseorang yang hatinya terpatri dengan sholatnya, dengan tempat sujudnya. Bagaimanapun keadaannya. Apalagi memang dikerjakan di masjid, di musola, di surau. Luar biasa. Yang kelima, dua orang yang saling mencinta karena Allah. Ini harus dua orang. Interaksi dua pihak, enggak mungkin seorang diri. Dua atau lebih yang betul-betul persahabatannya, persaudaraannya, pertemanannya karena Allah Jalla wa'ala. pertemanan di atas ketaatan kepada Allah, persahabatan di atas ibadah kepada Allah, mencintai orang karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena kebaikannya, karena akhlaknya, bukan harta, bukan tahta, bukan rupa, karena agamanya, dicintai, dijadikan sebagai teman, sebagai sahabat, karena Allah, dikarenakan kebaikan dia. Disebutkan istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul di atas ketaatan kepada Allah tadi. Berpisah pun juga demikian. Ketika temannya tadi kemudian menyimpang na'udzubillah, jatuh dalam kemungkaran na'udzubillah, lain jalannya, bukan perpisahannya bukan karena gesekan pribadi, bukan dikarenakan ada sesuatu persahabatan yang keliru, tapi karena Allah. Dulu kita bersahabat dikarenakan kita satu akidah, satu manhaj, satu ibadah, satu akhlak. Sekarang Anda pilih jalan yang lain, selamat tinggal. Ditinggalkan karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena perseteruan, atau permusuhan, atau kedengkian, atau kedongkolan, atau kebencian. La. Ini namanya ukhuwah lillah, persahabatan lillah. Dan ini yang besar pahalanya dimasukkan dalam sini. Laki-laki, perempuan bisa dimasukkan dalam poinnya ikhwat. Ini pentingnya persahabatan karena Allah, ukhuwah karena Allah, ukhuwah di atas ketaatan kepada Allah. Yang penting dipupuk supaya mendapatkan fadilah ini ikhwat. Kemudian yang keenam, sosok laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, yang punya tahta, yang punya kuasa, diajak untuk berhubungan intim dengan dia, dia tolak, mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, ditolak, tidak mau dia, bukan karena takut ketahuan orang lain, atau takut reputasinya hancur, tapi betul-betul murni khaufa minallah, dikarenakan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menggambarkan sosok orang yang sangat bertakwa, sangat soleh, sangat beriman. Ada kesempatan yang, peluang yang begitu lapang, begitu luas, begitu mudah, begitu gampang, dikatakan peluang emas loh ini. Dia gak mau mengerjakannya. Inni akhafullah. Dikasih dua sifat pada perempuan tadi. Ini dua sifat yang sangat menggugah selera. Mana ya? Diajak gituan sama perempuan buruk muka. Mok. Apa rasanya? Welek. Kan gitu ya? Tidak ada syahwat yang keluar. Welek. Diajak oleh perempuan yang cantik, tapi tidak punya tahta, tidak punya kuasa. Ya, kebanyakan juga sudah kena itu biasanya. Tapi kurang mengena. Khawatir nanti ada yang mengintimidasi, khawatir ada orang yang menggerebek, khawatir ada orang yang mengintai, dan yang lain-lainnya. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Nah ini sudah cantik, munggah selera, cuantik membuat syahwat naik kan gitu ya. Oh dia punya tahta, punya kuasa, tidak ada yang berani macam-macam. Ya, sampai mana yang gerebek, nggak berani mau oh, ini apa namanya tempat orang-orang yang, bisa kalau dibahasakan, tidak mungkin orang menjangkau tempat itu, karena sangat tinggi tahtanya, kuasanya, segala macamnya. Yang ngajak orang semacam ini. Seringkalinya, ya kayak sonahan pak, jangankan diajak, golek kok malah, orang-orang yang fasik, yang fajir, hidung belang, kenapa hidungnya belang ya, kok gak kupingnya gitu ya, nyari, golek sing wayu, jelita, apalagi yang punya kuasa, yang punya harta, golek IWD, ini gak nyari, ditawari, diajak. Hah? itu kan sangat-sangat menggugah, sangat-sangat besar cobaannya. Tapi dia berhasil melewatinya, dikatakan khauf minallah, la inni akhafullah. Biasanya ada konsekuensinya, nolak ya. Ya mungkin bakal disiksa, diintimidasi, mungkin bakal dianiaya, akan dizalimi, mau dijatuhkan, difitnah, bla bla bla bla. Itu konsekuensinya. Tapi dia enggak takut. Dia ya takut kepada Allah Jalla wa Ala. Gitu kira-kira gitu ya. Hah, iki sing nemen kepengine sing wedok siji iki, wah cantik punya kuasa, kamu diajak. Nolak kamunya. Secara riilnya nolak gitu, dilepas gitu aja atau dikejar? Dikejar yang mau perempuannya. Dia punya kuasa, dia punya harta, dia punya tahta. Kejar apa dia? Nolak. Itu dia akan menghinakan. Penghinaan itu. Bisa murka perempuan, bisa marah dia. Dengan kuasanya, dengan tahtanya. Dia akan bisa mengerjakan tindakan-tindakan zalim kepada laki-laki tadi. Itu tahu risikonya. Dan dia siap menghadapi risiko tadi. Di penjara, mau diinikan, diitukan, dia siap. Yang penting jangan terjatuh pada kekejian yang seperti itu. Alasan tidak maunya apa? Inni akhafullah. Bukan mengatakan, moh kurang ayu. Wah, itu kelihatan banget busuknya hati. Enggak, bayarannya kurang. Oh, enggak. Oh jangan, nanti takut orang-orang lihat, nanti ada yang grebek. Enggak. Tapi dia punya satu prinsip, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sosok yang afif, yang betul menjaga kehormatan dirinya. Luar biasa, besar pahalanya. Dan yang ketujuh, yang terakhir ialah, seseorang laki perempuan, sedekah, dengan sebuah sedekah, dia samarkan. Akhfaha, disembunyikan sedekahnya itu hingga tangan kiri tidak tahu apa ini bahkan tangan kanannya. Ini kan dekat banget ya, tangan kanan, tangan kiri, yang kiri tidak tahu apa yang dikerjakan tangan kanannya, saking rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fadilah sedekah yang dikerjakan sembunyi-sembunyi, ini hukum asal. Ya, infak kita, sedekah kita, nafkah kita, zakat kita, semuanya hukum asalnya sembunyikan, rahasiakan. Ini supaya lebih ikhlas setelah mengerjakannya. Tanda orang itu betul-betul yang diharapkan ridhonya Allah, pahala minallah, bukan sanjungan, bukan pujian, bukan yang lain-lainnya. Ikhlas dia. Ini hukum asal, ada afdal dengan riwayat ini. Namun terkadang barakallahu fikum, dianjurkan untuk dikerjakan terang-terangan. Yang pertama, ya dikarenakan dikeluarkan dengan terang-terangan. Kayak zakat mal, ya ikhrajuha, dikeluarkan dengan terang-terangan. Semua orang tahu, penguasa tahu, dia sudah mengeluarkan zakat malnya. Yang kedua, dalam rangka untuk memberi pelajaran, percontohan yang baik bagi orang lain. Tujuan dia bukan riya, bukan sumah. Tujuan dia murni, betul-betul untuk contoh teladan bagi yang lain. Barakallahu fikum. Ya, dan berinfak supaya yang lain juga berinfak. Atau yang ketiga, dalam rangka untuk meredam fitnah. Nah, dituding enggak tahu infak, enggak tahu sedekah, enggak pernah ini, enggak pernah itu. Besar fitnahnya, besar suara sumbangnya. Maka dalam gambar dan fitnah, dia mengerjakan dengan terang-terangan. Ini semuanya beberapa kondisi, dan itu menjadi perkara yang baik, dikarenakan tujuan yang sangat mulia dari tindakan terbuka infak dan sedekahnya. Selebihnya, sembunyikan. Nah, ngasih nafkah keluarga, sembunyikan, yang tahu hanya kamu sama istri. Gak usah buru-buru, gak usah bengak-bengak, wes. Lihat nih, saya nih ngasih nafkah sama istri saya. Saya bukan orang pelit, saya itu orangnya masya Allah, cinta istri, cinta keluarga, nah, sekian. Dipamerkan, entah di profilnya, entah di statusnya, entah di postingannya. Nah, fokus dia kepada anak istri. Nah, demikian ya. Infak fakir miskinnya, ngurusi anak yatim, janda miskin sebatang kara. Miskin sebatang kara, ada kata-kata idinya. Dan janda sugiga, gak masuk. Nah, atau yang lain-lainnya, yang fisabilillah, bangun masjid, bangun musola, bangun ma'had, infak untuk pembebasan tanah dan segala macamnya, sembunyikan. Set, tahu-tahu selesai. Terkadang dibuka dikarenakan keadaan-keadaan tertentu yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Ini 7 pihak yang mendapatkan fadilah besar yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, likamali adlih, kesempurnaan prima terkait dengan keadilannya, penguasa. Yang kedua, likamali ibadatih, kesempurnaan dia dalam ibadah kepada Allah, tumbuh kembangnya dia ketaatan, pemuda pemudi yang salihah. Yang ketiga, likamali ikhlasihi wa ta'alluqihi billah, keikhlasan yang prima dan sangat-sangat terikat dengan Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Zikir kepada Allah, menangis karena itu. Yang keempat, likamali hubbihi al-masajid, kecintaan yang amat sangat kepada masjid dan ibadah. Laki-laki seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid atau sujud. Tayyib. Yang kelima, likamali wilayatihi fillah, kesempurnaan walak dia kepada Allah. Walak dan baroknya betul-betul sempurna lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang keenam, likamali iffatih, dia seorang yang iffah, sempurna iffahnya, sangat menjaga kehormatan dirinya. Dan yang ketujuh, likamali ikhlasihi wa bu'dihi anriya, ikhlas yang prima, jauhnya dari riya. Barakallahu fikum. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Sahih Bukhari terkait dengan riwayat ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada semua, diberi taufik berhidayah, bisa memiliki semuanya atau sebagian besarnya, minimalnya salah satunya, supaya mendapatkan fadilah besar yang seperti ini. Dapat naungan di hari kiamat nanti, naungan yang tidak diberi kepada semua orang. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.